بسم الله الرحمن الرحيم. pemirsa ANTV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini, alhamdulillah bisa kembali lagi bersama Anda ya dalam Curhat Bareng Ustadz. Pada pagi hari ini, pagi-pagi sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Setiap pagi saya selalu bersyukur ya mendengarkan bersama Anda. Dan kita juga selalu saja penasaran dengan makna yang terkandung di dalamnya. Dan berikut ini adalah doa Nabi Ibrahim. Kita tanya langsung pada Ustadz yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Taufikur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Munah. Pagi-pagi udah dengar doa dari Nabi Ibrahim, alhamdulillah, kayaknya lapang gitu dada ya Ustadz. Ya mudah-mudahan Al-Quran yang baru saja dibacakan terdapat dalam surah Al-Isra ayat 80. Ini kalau melihat daripada tapak tilasnya Nabi Ibrahim, mudah-mudahan kita dapat imbasnya, termasuk hamba-hamba Allah yang nominasinya adalah hamba-hamba Allah yang benar. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya ya Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Oke. Okay. Dan kita juga nggak Ustaz ya sendirian loh, Ustaz nggak berdua aja sama saya karena sekarang sudah ada yang meramaikan. Seorang ayah, ayah tampan. Aduh seneng ya anak-anak punya ayah kayak gini ya. Assalamualaikum. Agun ya. Sekarang lagi ngapain aja? Ada kegiatan apa? Alhamdulillah ada usaha, terus juga syuting, lagi persiapan untuk film layar lebar. Oh, film layar lebar ya. Sekarang lagi ngetren banget nih. Kayaknya kita seneng ya kalau diajak, apalagi kalau sekarang kayak lagi booming Islami. Kata orang Jakarta, makan sekuteng duduk di taman. Orang yang ganteng hatinya beriman. Amin. Aduh, saya dong Ustadz dong, saya kan juga mau burung gelatik naik delman. Orang yang cantik hatinya beriman. Amin. Ngiri ya pemirsa, pengen dipuji juga. Oke, dan nanti ikutan sharing ya, ya setelah ini ya. Pemirsa, sebelum sharing dari Gunawan, kemudian Anda juga boleh ikutan sharing ke 9123 dengan format ANTV, spasi curhat, spasi isi pertanyaan, atau ke cbu@an.tv melalui email ya. Ini sudah ada yang mau sharing, silahkan. Assalamualaikum, nama saya Garidin, umur 35 tahun. Mau nanya Pak Ustadz, pada waktu Jumatan mau khutbah, tapi khutbahnya itu pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia. Tapi kita kan orang timur bukan orang barat, itu hukumnya apa sih Pak Ustadz? Dan mohon dijelaskan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Garidin. Iya sih, setiap pagi juga kalau ada ayat suci Al-Quran di lantunan kan seneng sih. Tapi akhirnya nanya juga artinya sama Ustadz. Artinya apa sih Ustadz? Terkadang gini, gitu ya. Ustadz, terkadang kita juga gini Ustadz, sering misalnya saya syuting di satu daerah, nah, mereka tuh ceramahnya pakai bahasa Arab. Sebentar kita nggak ngerti gimana nih Ustaz. Nah, Ustaz ini kayaknya akan lebih menarik lagi kalau dibahas setelah break dulu ya Ustaz ya. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi dalam curhat bareng Ustaz pemirsa. Ini ada yang bertanya masalah sholat Jumat, khotbah memakai bahasa Arab. Waduh, nggak ngerti Ustaz, gimana Ustaz mengenai hal ini? Taunya pas lagi, amin, amin. Amin, aja ya. Apa, ngomong apa nggak tahu juga kita gimana Ustaz. Begini ya Mbak ya, kita melihat dan menjawab secara objektif, telah diatur, merujuk kepada perbuatan Nabi yang sekarang sampai sekarang udah jadikan hukum yang baku secara hukum fikih. Nah, ketika berdakwah atau dalam berkhutbah dengan bahasa Arab, syarat dan rukunnya tidak ditinggalkan jadi sah. Ya, walaupun itu kita nggak paham, ya karena bisa jadi sekali waktu kita masuk satu kampung yang memang tradisinya masih menggunakan betul-betul yang orisinil pakai bahasa Arab, dan ketika berbicara bahasa Arab kemudian tidak mengurangi meninggalkan rukunnya, nggak apa-apa. Tapi walaupun kita nggak paham. Ya, tapi terkadang gini Pak Ustadz, kan kita pengen sholat Jumat, maksudnya kita ada masukan dari imamnya sendiri. Nah, ini kadang-kadang kita akhirnya kita tertidur. Nah, akhirnya bagaimana nih hukumnya Ustadz? Nah, makanya tadi saya bilang kan ditanya sah nggak sahnya. Tadi saya katakan rukunnya dilaksanakan sah, walaupun yang denger itu pada nggak paham. Tapi terus terang secara kemaslahatannya, ya tentunya kurang dong. Kalau gimana kalau misalkan kita dibohongin, misalkan Allahumma abahsan, misalkan doa nih, sesak nafas, misalkan minum apa yang in semua itu kata amin amin aja. Nah, berarti itu bukan doa yang bersumber dari Allah gitu. Nah, ketika demikian jelas itu apa namanya hukumnya tadi sebelang sah. Nah, hanya apa namanya ketika kita mendengarkannya sambil tertidur, itu mendingan seperti itu tidur ketimbang kita ngomong. Khutbah sedang dikumandangkan, khatib sedang menyampaikan khutbahnya, kita ngobrol. Itu apa mungkin itu? Ih, kok pakai bahasa Arab kita enggak ngerti. Mendingan kita diam. Ini gitu, protes gitu. Betul. Ya, nah itu apapun yang dikeluarkan kata-kata si apa jamaah atau makmumnya, ketika khatib sudah naik mimbar, maka kata Nabi faqat lagho, sia-sialah Jumatnya orang itu. Kenapa saya katakan sia-sia? Karena merujuk juga pada ucapan Nabi, karena Jumat itu dilaksanakan dua rakaat. Nah, tetap seperti sholat zuhur empat rakaat, dua rakaatnya lagi itu digantikan dengan dua khutbah. Maka ketika khatib sudah menyampaikan khutbah, itu seumpama apa, sama hukumnya seperti kita sedang sholat. Ketika sholat, jangan kata berbicara bahasa Arab, ngomong yang seluar apa di luar daripada bacaan sholat, walaupun hanya dua huruf, maka batal sholat kita. Ada nggak pengalaman sholat Jumat gitu yang mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Ustadz, karena kan berbeda-beda ya setiap dari masjid satu ke masjid yang lainnya gitu. Iya, gini Mbak Ustadz. Iya, gimana? Kita kembali lagi tadi kan saya pernah dengar bahwa misalkan kita tidak mendengarkan, tertidur dalam mendengarkan ceramah, kata itu nggak sah. Ada yang bilang kayak gitu. Tidurnya yang seandainya itu secara fikih disebutkan yang dimana dia duduknya itu membuka, maaf ya, tempat keluarnya buang hajat. Nah, kan yang membatalkan bukan membatalkan Jumatannya, membatalkan wudunya. Nah, sementara kan ketika kita salat Jumat harus dalam kondisi berwudu. Nah, jadi yang batal ketika wudunya batal otomatis. Jadi yang lainnya jadi enggak sah. Begitu. Nah, tidurnya enggak boleh salah. Jadi artinya gimana nih? Banyak itu terjadi ketika tidur diangkat kakinya. Lubang belakangnya terbuka. Dia tidur batal wudu kita. Nah, ketika duduknya duduk yang betul-betul tetap, ya sila, dan kini nggak apa, dia tertidur, lantas nggak merubah kepada tempat duduknya, itu nggak membatalkan wudhu kita. Ini mungkin ada hubungannya dengan kalau misalnya terlambat gitu datang ke salat Jumat, Ustaz nggak dengerin khutbahnya, atau mungkin belum doa udah pulang gitu, cuma benar-benar ikut salat Jumatnya aja, atau mungkin rakaat kedua baru sampai kayak gitu, gimana Ustaz? Itu satu paket apa boleh? Kalau makanya dalam kaidah fikih ada yang menyebutkan nawa wala sholat, sholat wala nawa, niat tapi nggak sholat, sholat tapi nggak niat. Buat orang yang ketinggalan, begitu imam sedang satu rakaat dia ketinggalan, niat sholat Jumat, begitu imam salam dia kerjakan semunakan tiga rakaat lagi, jadi sholat Jumat. Cuman jangan jadikan main-main ini. Ini kalau misalkan ada alasan yang betul-betul uzur, contoh di perjalanan macet atau gimana, sebab-sebab yang betul-betul bukan karena faktor main. Kenapa orang ketinggalan? Ngobrol-ngobrol dulu di rumah itu nggak boleh. Jadi kita sudah membahas masalah sholat Jumat sudah tuntas ya Ustaz ya, berarti segala informasi juga sudah diberikan kepada Anda. Dan sekarang juga masih ada yang mau curhat lagi Ustaz. Mau sekarang aja boleh Ustaz? Oke, silahkan yang mau curhat. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, nama saya Juhri, usia saya 36 tahun. profesi saya sebagai seorang security. Saya punya masalah sedikit dengan keluarga, khususnya istri saya. Bagaimana caranya untuk menasihati istri yang tidak mendapat dengan prinsip saya, tidak mengikuti nasihat suaminya yang tidak menurut, apa pakai harus pakai jalan kekerasan atau pakai teguran fisik atau pakai nasihat yang bagaimana, saya minta pada Bapak Ustaz, saya mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zuhri, Ustaz, yeah. Gimana tuh menasihati istri? Nanti aku juga mau tanya sama Ani, gimana sih cara menasihati istri? Coba versi A Gunawan sama versi kamu. Sudah makanan. Kita sama-sama istri ya. Jadi, kalau menurut Ustaz gimana? Yeah. Menurut versi saya Islam, langsung gimana secara objektif merujuk kepada Al-Qur'an karena Allah telah mengajarkan kepada kita sebagai suami, Bang ya. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-34? Allah menyebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna faizuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Ini kalau bahasa Arabnya enggak paham ini. Enggak tahu. Iya, gitu kan. Baik, Al-Qur'an menyuruh kepada kita sebagai suami terhadap istri-istri yang enggak menurut. Suami sudah benar, menasihati benar nasihatnya, enggak melanggar kepada agama, juga memahami jiwa perasaan istri. Lantas istri masih maaf ya, nurut, enggak nurut. Nah ini bahasa agama, maka termasuk si istri yang telah melakukan nusyuz namanya. Nusyuz itu bahasa artinya istri yang durhaka. Nah Allah menyuruh yang pertama fa'idhuhunnah. Yang pertama kata Allah, nasihati dengan cara yang baik lewat lisan. Masih enggak kena juga alternatif yang kedua, wah juruhunna fil madaji'i. Boleh sebagai pelajaran pisah tempat tidur. Jadi ada urut-urutannya. Yeah. Jadi tiba-tiba pisah tempat tidur gitu enggak boleh juga. Enggak boleh, ada urutannya. Ini kita udah maksimal, Bang ya. Rasanya sih kita boleh tuh. Gitu ya. Masih enggak dengar kata juga, masih dia baca caranya. Pindah ke kamar lain. Suami pindah ke kamar lain. Ya, itu Al-Quran yang menyuruh. Nah, yang ketiga boleh juga tuh. Kalau udah sebetul-betul batal, udah maksimal udah. Nah, apa kata Allah? Wadribuhunna. Boleh memukul, cuma mukul bagian-bagian yang tertentu, juga enggak membahayakan. Dan juga mukul jangan senar seperti mukulin malingnya. Nah, tapi Allah menyebutkan fa'in ato'nakum. Ketika mereka udah patuh pada alternatif yang pertama, udah jangan lanjutkan kepada yang dua dan ketiganya. Yang kedua udah patuh, jangan lanjutkan kepada yang ketiganya. Nah, itu agama menyuruh sampai sedemikian. Memukul sendiri aturannya apa, Ustaz? Ya, jelas yang memukul ini agama yang menyuruh perintah memukul ada dua macam kan. Suami yang mendapatkan istri yang durhaka demikian. Yang kedua seorang bapak dan ibu ketika anaknya. Nabi nyuruh tuh, "Muru auladakum bisolat wahum sab'u sinin." Ketika mereka usia 7 tahun disuruh perintahkan buat salat. Udah 10 tahun masih belum juga mau salat disuruh pukul. Nah, tapi sama ini kata-kata pukul. Pukul dalam arti kata pukul kasih sayang. Ya tujuannya disitu memberikan pelajaran, bukan pukul karena apa kasar dan sebagainya. Kasar dan Ustaz, saya nanya Ustaz nih, misalkan tadi Mas yang bertanya itu, Mas Zuhri sudah melakukan tindakan misalnya Ustaz, pukul dan pindah pisah teranjang dan sebagainya. Dan hukumnya terhadap suami sendiri, katanya saya dengar bahwa si suaminya nanti setelah kelak dipertanggungjawabkan dosa-dosanya terhadap istrinya. Gimana nih Ustaz? Benar enggak Ustaz? Apa lepas dari semuanya? Ya. Dalam sejarah ada dua istri yang termasuk golongan ahli-ahli maksiat. Siapa? Nabi Nuh. Nabi loh. Tapi istri termasuknya maksiat. Gitu. Kurang bagaimana nasihat Nabi Nuh kepada istri? Nabi kok. Gitu. Nah, tapi ketika batas maksimal memang mendasaran ini belum mendapatkan hidayah kepada istri Nabi Nuh, akhirnya termasuk istri-istri yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa namanya? Ketika suami yang sudah menjalankan apa namanya? Fungsi sebagai suami, lantas istri tetap membangkang, ini enggak jadi dosa. Oh, jadi dosa terhadap. Nah, ini yang bagaimana nih? Nah, suami udah tahu istrinya enggak sholat, dalam arti kata dalam kondisi enggak menstruasi, tapi tetap bahasanya alasannya lampu merah terus. Ya, maksudnya cuti. Oh, cuti kenapa? Apa ninjonya gitu. Padahal apa namanya? Sementara suami asik aja, biarinlah. gitu kan? Justru itu nah, yang itu salah, Ustaz. Yang boleh itu yang tanggung jawab dosanya itu akan lari ke suami gitu. Seperti gimana, Ustaz? Oh, begitu ya. Jadi tanggung jawab dan enak banget. Enggak enak juga sih tetap kecipratan. Gitu ya, Ustaz. Seperti itu. Ini mau dikombain nih menurut Ustaz dari sudut pandang Islam, bisa mungkin dikombain dari tips dan trik dari A. Gunawan gimana? Gimana A kalau misalnya menasehati istri atau mungkin bekerja sama dengan istri lah, itu kan kadang-kadang ya kalau menurut pengalaman aku ya namanya istri dan suami kan dua orang yang berbeda. Misalnya cara mengurus anak aja mungkin pemikirannya, jalan pemikirannya udah berbeda. Gimana cara komunikasinya? Ya komunikasi yang pasti harus dengan bahasa yang baik. Tadi Ustaz bicarakan, terus kita beritahu, terkadang yang namanya manusia kan kadang-kadang hilaf ya Ustaz ya. Terkadang mohon maaf nih, istri saya suka menggambungkan, memepet-mepetkan waktu. Kamu tuh sholat tuh kadang-kadang misalnya asar mau jadiin maghrib, kadang-kadang dia wudunya kadang-kadang agak sedikit ini biar sekali. Nah, aku kadang-kadang ngasih tahu istri itu enggak benar, karena kalau bisa ya tepat waktu lah. Jelas. Karena terus terang saya sendiri masih dari segi ilmu Islam yang saya kurang. Mungkin saya juga ingin bertanya pada Ustadz. Nah, hal-hal seperti itu tuh Ustadz tuh. Misalkan hukumnya apa nih Pak Ustadz? Misalkan ya sekarang suka-suka dirapel gitu, gimana nih Ustadz? Apakah sah apa biar tidak? Wudunya oh, biar wudunya gitu, biar barengan gitu. Ya merujuk kepada secara objektif itu sholat boleh saja selama belum keluar waktu. Bahkan cuma memang ada apa ada prioritasnya. Ada yang baik, ada yang sangat amat istimewa waktunya. Nah, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Perbuatan apa sih yang Allah paling suka ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Yang pertama, as-salatu li waqti, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Apalagi ya Rasulullah, yang kedua, birrul walidain, berbakti sama kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau dirafal demikian? Zuhur kan jam 12, asar jam 3. Udah biar sekaligus wudunya sekali, jam zuhurnya jam 2:30. Entar kan begitu salat zuhur langsung asar. Boleh ya boleh. Cuman kalau bisa jangan keseringan. Jangan jadi kebiasaan. Nah, oke pemirsa, ini menarik sekali ya berbicara mengenai komunikasi antara suami dan istri. Ustaz sudah memberikan tips, kemudian A. Gunawan juga sudah memberikan tips, tapi sayangnya waktu kita hari ini sudah habis. Terima kasih ya Ustaz hadirannya, udah sharing bareng pemirsa ANTV di rumah. Ustaz juga terima kasih. Pemirsa terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Semoga kita tiap harinya juga bisa mencerahkan hati Anda ya. Dan pemirsa untuk lebih mencerahkan hati Anda, ada renungan yang ingin disampaikan oleh Ustaz Taufiqur Rahman. Silakan Ustaz. Iya, buat pemirsa ANTV, ketika sahabat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasul, ada seorang istri yang sampai orang tuanya meninggal dunia dia enggak sampai menjenguk. Kenapa dia enggak keluar rumah, enggak apa menjenguk kepada orang tuanya? Ini jawabannya ketika orang ini bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, sebabnya apa? Karena dia patuh sama suami. Amanah suami-suami yang benar ini. Akhirnya bagaimana? Justru kata Rasulullah, dengan sebab demikian orang tua dari si bapak ini telah mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah. Apa sebabnya? Karena di dunia berhasil mendidik menjadi anak yang memiliki istri-istri yang solihah. Nah, mudah-mudahan ya pembahasan kami di pagi hari ini, sederhana bahasa kami ya, di Sukabumi ada salah bintana. Mudah-mudahan pembahasan kami bisa bermakna. Amin. Insya Allah. Silakan Adi minum. Ustaz silakan.